Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran akidah dari kitab Masailul Jahiliyah allati خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية, yaitu permasalahan-permasalahan jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah, orang-orang yang hidup di masa jahiliyah atau orang-orang kafir di zaman jahiliyah dalam perangai-perangai tersebut. Permasalahan yang ke-50. Qauluhum ما أنزل الله على بشر من شيء. Ucapan orang-orang jahiliyah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan dalam Al-Quran, ما أنزل الله على بشر من شيء. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan apapun kepada manusia, kepada seorang manusia. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surat Al-An'am ayat ke-91. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan salah satu akidah orang-orang jahiliyah Yahud dahulu, atau yang lebih tepatnya akidahnya orang-orang Yahudi. Akidahnya orang-orang Yahudi yaitu mereka mengatakan ma anzalallahu ala bashar min syai', Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini bukan berasal dari keyakinan mereka, cuman karena mau mengingkari. Mereka mengingkari diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada manusia. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan apapun kepada manusia. Ini ucapan orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Dan Allah katakan sebelumnya, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, dan mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kedengaran ya, Sulaiman? Kelas? Baik. Jadi, kita telah masuk pada bab yang ke-50. Berkata al-muallif rahimahullah, Al-Mas'alatul Khamsun, permasalahan yang ke-50 adalah qauluhum, ucapan orang-orang jahiliyah dahulu, ma anzalallahu ala basharin min syai', Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan apapun kepada seorang manusia. Surat Al-An'am ayat ke-91. Ayat ini tentang ucapan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari diturunkannya kitab-kitab kepada para rasul. Tujuan mereka adalah mengingkari diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka buat-buat alasan. Kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal kata mereka, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan apapun kepada seorang manusia pun. Dalam keadaan mereka tahu pernah diturunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, dan mereka imani, mereka yakini, bahkan mereka anggap sebagai kitab suci mereka Taurat. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, malah mereka ingkari diturunkannya semua kitab kepada semua rasul, demi untuk mengingkari wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah katakan sebelumnya bahwa perbuatan mereka tersebut atau ucapan mereka tersebut adalah bentuk tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak adanya penghormatan dan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. إِذْ قَالُوا, ketika mereka mengatakan, مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan apapun kepada seorang manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakan, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa alaihi salam sebagai cahaya dan petunjuk kepada manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka sebab mereka yakin bahwa Taurat diturunkan kepada Musa alaihi salam, dan bahkan dengan diturunkannya Taurat tersebut dan diutusnya Nabi Musa alaihi salam kepada orang-orang Yahudi, inilah yang menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang Yahudi dari penindasan Fir'aun dengan diutusnya Musa alaihi salam dan diturunkannya Taurat kepada mereka. Mereka imani, mereka yakin dengan Taurat. Tapi ketika diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mereka mengatakan, "Ma anzalallahu ala bashari min syai'." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada seorang manusia. Tidak akan mungkin. Padahal mereka tahu, dulu juga Nabi Musa alaihi salam telah diturunkan wahyu kepada beliau, yaitu kitab Taurat. Maka inilah orang-orang Yahudi, perangai mereka yang sangat tercelah. Sudah tahu kebenaran, tapi mereka buat-buat alasan yang sekiranya alasan itu masuk akal atau kelihatan ilmiah, dengan bersilat lidah demi untuk menolak kebenaran. Padahal mereka yakin hal itu merupakan kebenaran. Oleh karena itu, janganlah kita mengikuti sifat-sifat orang-orang Yahudi ini. Kalau kita sudah yakin bahwa suatu perkara berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, jangan kita tolak lagi. Jangan kita buat-buat alasan untuk membantah kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena ini sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang Yahudi, sifatnya ahlul jahiliyah dahulu. Apabila datang kepada kita ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harus kita yakin kebenarannya. Jangan kita cari-cari alasan dengan mengatakan misalnya, oh ini ayat kurang cocok di zaman ini, oh hadis ini tidak bisa diterapkan begitu saja dalam masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan pluralis katanya. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang hidup bersama kita berbagai macam golongan. Jadi tidak bisa kita menerapkan hadis ini. Maka ini persis seperti orang-orang Yahudi dahulu. Ya. Mereka mengingkari kebenaran dengan membuat berbagai macam alasan yang tidak masuk akal. Dan itu semua mereka lakukan karena adanya sifat hasad dalam diri mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga yang perlu diperingatkan. Sesungguhnya sifat hasad, iri hati kepada umat Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan wahyu, inilah yang menghalangi orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka protes kepada Allah. Mereka tidak senang dengan ketentuan Allah, dengan diutusnya seorang Rasul yang bukan berasal dari bangsa Yahudi, tetapi dari bangsa Arab. Bahkan dari kalangan orang-orang yang tidak tahu baca tulis. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasul dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan bangsa Arab. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka tidak suka dengan keputusan Allah tersebut, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka sudah tahu betul beliau memang utusan Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Dan ketika datang kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, sebuah kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Al-Qur'an membenarkan Taurat dan membenarkan kenabian Musa alaihi salam. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Dan dahulu mereka selalu mengancam dengan kemenangan atas orang-orang kafir. Yakni mereka selalu mengatakan kepada suku Aus dan Khazraj atau para sahabat Ansar yang dulu masih kafir, mereka katakan, nanti kami akan mengalahkan kalian kalau sudah diutus Nabi akhir zaman. dan pengutusannya sudah tidak lama lagi. Dan mereka dapati di dalam Taurat, Nabi tersebut akan berhijrah ke Madinah. Oleh karena itu, mereka sudah tunggu di Madinah. Mereka tinggalkan tempat tinggal mereka, dan mereka hijrah ke Madinah. Lebih dulu, sebelum Rasulullah SAW. Mereka tunggu kedatangan Rasulullah SAW, karena terdapat dalam Taurat, dan juga terdapat dalam Injil, akan datang Nabi akhir zaman, dan dia akan berhijrah ke Madinah. Harapan mereka, mudah-mudahan Nabi akhir zaman dari bangsa mereka. Sebab hampir seluruh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Ishaq dan Ya'qub alaihimassalam. Dari keturunannya atau dari bangsa Yahudi. Lalu mereka berharap Nabi akhir zaman di mana agama akan Allah persempurnakan dengan pengutusan beliau. Dan agamanya adalah agama yang sempurna yang menutup seluruh agama sebelumnya, harapan mereka berasal dari bangsa mereka, Nabi yang paling mulia. Sehingga mereka menakut-nakuti orang-orang kafir, yakni para sahabat Ansar yang dulu masih kafir. Hati-hati kalian, tunggu sampai datang Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian bersama beliau dan kalian pasti dikalahkan. Ini sudah terdapat dalam dalam kitab mereka, dalam Injil, dalam Taurat dan juga dalam Injil. Telah dikabarkan bahwa Nabi ini akan mengalahkan semua yang memusuhinya. Tetapi, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran, ma'arafu, yang mereka sudah ketahui, kafaru bih, mereka kafir kepadanya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka Allah melaknat orang-orang yang kafir tersebut. Surat Al-Baqarah ayat ke-89. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali karena hasad, kecuali karena dengki, iri hati. Kenapa Rasul tidak diutus dari kalangan mereka? Maka inilah bahaya hasad terhadap kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang rasul. Demikian pula hasad terhadap ilmu dalam artian ingin ilmu tersebut hilang dari orang yang memiliki ilmu. Maka ini bukan hasad yang terpuji. Kalau kita cuma menginginkan agar ilmu tersebut juga kita miliki, sehingga sama-sama kita berilmu, maka ini hasad yang terpuji. Sebagaimana kata Nabi SAW, La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Pada dua perkara. Rajulun atahullahu malan. Seorang yang Allah berikan harta, kemudian harta itu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rajulun atahullahu hikmah. Boleh hasad kepada seseorang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan ilmunya kepada orang yang lainnya. Maka ini dua perkara yang kita boleh hasad. Kepada orang yang diberikan harta dan dia gunakan hartanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berinfak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang Allah berikan ilmu, dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan ilmunya. Tetapi hasad di sini bukan menginginkan ilmu atau harta tersebut hilang dari mereka. Cuman ingin seperti mereka sehingga bisa lebih beramal saleh. Dan jangan sampai hasad ini menghalangi kita mengikuti mereka. Inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Karena hasad iri hati dengan ilmu, dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa terjadi pada umat Islam. Apalagi kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita, kok ilmunya lebih tinggi dari kita. Maka jangan sampai kita hasad kepada dia sehingga tidak mau belajar kepadanya. Apalagi kita sudah lebih terkenal. Kita sudah dianggap kiai besar, ustadz besar, dai kondang. Lalu tiba-tiba ada orang yang lebih muda dari kita, kok ilmunya lebih tinggi, ilmunya lebih luas. Maka jangan sampai kita hasad kepadanya sehingga tidak mau belajar darinya. Ini yang terjadi pada orang-orang Yahudi dahulu. Baik. Maka mereka mengatakan, Ma anzalallahu ala bashar min syaih. Demi mengingkari Al-Quran, demi mengingkari Rasulullah SAW, mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan apapun kepada seorang manusia. Padahal mereka yakin Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa Alaihissalam. Dan ulama menjelaskan juga termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Al-Quran tidak turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan Jahmiyah. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bukan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam bab berikutnya. Al-Mas'alatul Hadiyatu wal Khamsun. Permasalahan yang ke-51. Qauluhum fil Quran in hada illa qaulul bashar. Ucapan mereka tentang Al-Quran, tidaklah Al-Quran ini kata mereka kecuali ucapan manusia. Surat Al-Muddathir ayat ke-25. Inilah salah satu penyimpangan orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Seperti tokoh kekafiran di masa tersebut, yakni Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini Al-Quran kalamullahi azza wa jalla. Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Takallamallahu bihi haqiqatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkannya secara hakikat, bukan sekedar majaz. Wa auhahu ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dan Allah wahyukan Al-Qur'an itu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Fa huwa kalamuhu haqiqatan, maka Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah secara hakikat. Dan disebutkan di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan apabila ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia dapat mendengarkan kalam Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah namakan Al-Quran sebagai kalam Allah. Demikian pula dalam surat Al-Fath ayat ke-15, yang sebelumnya surat At-Taubah ayat ke-6. Adapun dalam surat Al-Fath ayat ke-15, Allah mengatakan, yuriduna ayubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Ini perbuatan orang-orang kafir. Mereka ingin menghapus Al-Quran, mengganti Al-Quran, yang Allah namakan dalam ayat ini sebagai kalam Allah, ucapan Allah. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Ulama ahlu sunnah dari 4 mazhab dan dari mazhab yang lainnya sepakat, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sebagaimana mereka juga sepakat, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Ulama seluruhnya sepakat, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan ini adalah ucapan orang-orang Jahmiyah. Dan tujuan mereka adalah agar bisa menyalahkan Al-Quran. Sebenarnya ini tujuan mereka. Kalau mereka katakan Al-Quran itu makhluk, kalau begitu makhluk bisa benar dan bisa salah, sehingga tidak mesti kita menerima Al-Quran. Demikian tujuan mereka. Mereka ingin menolak Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, sehingga bisa mereka tolak. Maka ini adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalamullah adalah sifat Allah. Kalau mereka katakan sifat Allah makhluk, jelas ini merupakan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua bab ini saling berhubungan. Bab yang pertama, yakni bab ke-51. Orang-orang Yahudi mengatakan, ma anzalallahu ala basyari min syaih. Untuk menolak Al-Quran, mereka mengatakan Allah tidak menurunkan wahyu apapun kepada seorang manusia pun. Kemudian pada bab yang selanjutnya, yakni permasalahan yang ke-51, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia. Dan termasuk di dalam bab ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa sunnah itu bukan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa hadis itu bukan wahyu dari Allah, bukan Allah yang turunkan, tetapi hanya ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk ucapan jahiliyah. Sebab ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat bahwa wahyu itu ada dua, Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan hadis, kedua-duanya wahyu. Sebagaimana firman Allah, wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Rasul itu dari hawa nafsunya, bahkan dia dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, apapun yang diucapkan oleh Rasul dari hadis-hadis beliau, itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ dalam surat Al-Hasyr. Apapun yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan apapun yang dilarangnya, maka tinggalkannya. Sehingga orang yang taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Dan orang yang bermaksiat kepada Rasul, dan berarti dia juga bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَطَعَنِي دَخَلْ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Beliau ditanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, orang yang taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk surga. Sedangkan orang yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Sebab apa yang diturunkan kepada Rasul, baik Al-Quran maupun sunnah beliau, keduanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi muncul satu kaum yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka cukup Al-Quran, sehingga mereka dinamakan dengan Quraniyun, atau dinamakan dengan ingkaru sunnah, yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan sunnah kepada mereka, mereka tidak mau, kalau tidak berdasarkan Al-Quran. Bahkan mereka mempertentangkan antara Al-Quran dan sunnah, seperti kelakuan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, baik di zaman dulu maupun di zaman ini, mempertentangkan Al-Quran dan sunnah. Padahal dua-duanya wahyu. Dua-duanya wahyu yang tidak mungkin bertentangan. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Andaikan wahyu tersebut berasal dari sisi selain Allah, tentunya mereka akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Tetapi Al-Quran dan sunnah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin ada pertentangan. Sehingga tidak akan mungkin ada namanya hadis yang matannya do'if. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis yang lain. Jadi tidak ada hadis yang sanadnya sahih kemudian matannya do'if. Tidak ada hadis yang do'if disebabkan karena dia bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis yang lain. Sebab sama-sama wahyu, tidak mungkin bertentangan. Tetapi kita saja yang belum memahaminya dengan baik, sehingga seakan-akan bertentangan. Padahal tidak ada pertentangan di dalamnya. Atau yang lebih parah lagi, kaum Khawarij yang mempertentangkan ayat Allah dengan sunnah. Ketika mereka membaca firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka ideologi mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin, khususnya pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal jelas dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW telah mengabarkan akan datangnya para pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim tapi masih melakukan salat, maka jangan kalian perangi. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins. Hati mereka adalah hati syaitan dalam jasad manusia. Ketika sahabat bertanya, apakah boleh kita memerangi mereka ya Rasulullah? Tidak. Selama mereka masih sholat. Dan juga kata Rasulullah SAW, tetap dengar dan taat kepada mereka. Artinya, Nabi SAW telah mengabarkan adanya para pemimpin yang zalim, yang tidak berhukum dengan syariat Allah, tetapi mereka tidak bisa dikafirkan. Mereka masih dianggap muslim. Ketika disampaikan hadis-hadis ini, orang-orang Khawarij pertentangkan dengan hukum Allah, dengan Al-Quran. Lalu mereka mengatakan, itu kan hadis. Sedangkan kita memegang Al-Quran. Kita mengikuti Al-Quran. Kalau bertentangan Al-Quran dengan hadis, maka hadis kita tolak. Padahal yang bertentangan adalah pemikiran mereka yang rusak. Selamanya Al-Quran dan sunnah tidak akan pernah bertentangan. Al-Quran tidak akan mungkin bertentangan dengan hadis. Sehingga yang dimaksud dengan kekafiran dalam ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Maknanya adalah kufrun duna kufrin, sebagaimana yang dijelaskan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, terjemahan Al-Quran. seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkan dia dengan agama dan ajarkanlah dia tafsir. Beliau mengatakan makna tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah orang kafir adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi Khawarij tidak. Mereka pahami ayat ini sesuai dengan pemahaman mereka, sehingga mereka kafirkan semua pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Bahkan mereka kafirkan semua aparat kaum muslimin yang mendukung pemerintah tersebut, sehingga mereka membunuh polisi yang sedang melakukan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Mereka membunuh aparat muslim yang sedang melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi di Cirebon dan juga di berbagai belahan negeri, banyak terjadi seperti ini. Terjadi pemberontakan di Yaman, terjadi pemberontakan di Libya, terjadi pemberontakan di Tunisia, di Mesir. Karena mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Ini bahaya pengkafiran. Bahaya ideologi kaum Khawarij, ideologi teroris. Dikarenakan akidah mereka yang salah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu karena malas belajar. Tidak mau memperdalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau membaca kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan tentang akidah yang benar. Dan ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Ini jelas. Bahwa hadis merupakan wahyu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Apa yang semisal dengan Al-Quran? Hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengingatkan, ala yushiku rajulun sya'ban ala arikatihi yakulu alaikum bihadhal Quran. Ketahuilah, hampir-hampir akan ada seorang yang kekenyangan bersandar di atas tempat tidurnya, kemudian dia mengatakan, alaikum bihadhal Quran, hendaklah kalian berpegang teguh dengan Quran ini saja, tidak perlu dengan sunnah. Fama wajadtum fihi min halal fa ahilluhu. Maka apapun yang halal yang kalian dapati di dalam Al-Quran ini, maka halalkan. Wama wajadtum fihi min haram fa harrimuh. Dan apapun yang haram yang kalian dapati dalam Al-Quran, maka haramkan, tidak perlu dengan sunnah. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan yang diharamkan oleh Allah. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang yang malas, seorang yang kekenyangan dan bersandar di atas pembaringannya. Sambil berbaring dia mengatakan, cukup bagi kalian Al-Qur'an, apa yang halal pegangi dan apa yang haram tinggalkan dalam Al-Quran, tidak perlu dengan sunnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantahnya, ketahuilah apapun yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi as-sunnah atau hadis juga merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama salaf mengatakan, Hasan bin Athiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, kana Jibril yanzilu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah kama yanzilu bil Qur'an. Dahulu Jibril alaihi salam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sunnah sebagaimana beliau turun dengan membawa Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'an dan menerima wahyu as-sunnah. Demikian pula kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, was-sunnatu tatanazzalu alaihi bil wahyi kama yatanazzalu al-Qur'an. Dan sunnah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu sebagaimana diturunkannya Al-Qur'an. Dikutip dari Majmu' al-Fatawa juz ke-13 halaman 369. Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan makna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan kamilah yang akan menjaganya. Maka ulama menjelaskan yang dimaksud dengan az-zikr mencakup Al-Qur'an was sunnah. Allah turunkan Al-Quran dan Allah akan menjaganya. Demikian pula Allah turunkan As-Sunnah dan Allah menjaganya. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang mau merubah Al-Quran kecuali dapat diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan Allah menantang orang-orang kafir untuk membuat yang semisalnya dari Al-Quran. yakni yang semisal dengan Al-Qur'an dan mereka tidak mampu melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih." Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Qur'an, maka coba datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Ketika mereka datangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, maka langsung diketahui ini ayat palsu. Demikian pula ketika mereka mendatangkan yang semisal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat diketahui bahwa hadis itu palsu. Dengan apa? Dengan ilmu sanad, dengan ilmu mustalahul hadis. Para ulama dapat mengetahui bahwa hadis itu palsu. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah besar kalau ada orang yang mengingkari ilmu mustalah seperti jamaatut tabligh, tidak mau mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal adanya ilmu mustalah, mengingkari ilmu mustalahul hadis yang dengan ilmu tersebut kita dapat menilai ini hadis sahih dan ini hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, al-isnadu minad-din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad atau sanad hadis atau ilmu tentang rawi-rawi hadis itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, maka setiap orang akan mengatakan apa yang dia inginkan. Tapi muncul jamaah tabligh mengatakan bahwa itu hanya ilmu manusia, hanya ilmu ulama yang pro dengan ilmu mustalah katanya. Padahal jelas itu adalah ilmu ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ilmunya Imam Syafi'i, ilmunya Imam Ahmad, ilmunya Imam Malik, ilmunya Abu Hanifah. Dengan para ulama tersebut, dengan ilmu yang mereka miliki, Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam, menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari ini kita bisa tahu ini hadis yang sahih yang betul-betul berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis yang dhaif yang tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula hadis palsu yang tidak boleh kita katakan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Tetapi tiba-tiba ada suatu jamaah yang katanya paling hebat di dalam berdakwah, keliling-keliling kemudian menyampaikan hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Bahkan menyampaikan hadis-hadis atau kisah-kisah dongeng yang di situ terdapat ajaran kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tertulis dalam kitab mereka, katanya ada seseorang yang mengamalkan ucapan kalimat la ilaha illallah sampai ribuan kali, kemudian dia bisa tahu perkara gaib. Dia bisa tahu seorang itu masuk surga atau masuk neraka. Ini kekufuran kepada Allah. Sebab tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, satu penyimpangan akan membawa kepada penyimpangan berikutnya. Awalnya mereka mengingkari pembagian hadis sahih dan hadis dhaif. Bagi mereka semua hadis palsu sekalipun, yang penting hadis katanya. Dhaif-dhaif katanya juga hadis. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut. Karena mereka tidak memperhatikan riwayat hadis, mereka tidak mau mempelajari ilmu hadis, bahkan mengingkari ilmu sanad, pada akhirnya mengantarkan mereka kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahayanya kebodohan. Ini bahayanya tidak mau mengikuti tuntunan ulama ahlu sunnah wal jamaah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, malah mengikuti karakter jahiliyah dahulu. Oleh karena itu, ini adalah peringatan bagi seluruh kaum muslimin akan bahaya mengikuti perangai-perangai jahiliyah. Sebab satu penyimpangan akan membawa pada penyimpangan berikutnya, bahkan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diantara yang juga harus kita peringatkan, hati-hati dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum yakin ini hadis sahih, jangan disampaikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dari aku yang dia masih ragu hadis ini dusta atau benar, maka dia salah satu dari dua pendusta. Jadi Orang yang belum yakin, masih ragu, apakah itu betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap dia menyampaikan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah dianggap pendusta. Bagaimana lagi orang yang sudah yakin bahwa itu bukan hadis sahih, itu hadis palsu, tapi dia masih berani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapkan tempat duduknya di neraka. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai. Dan insyaAllah sekarang kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke kami di 0853530204, 0853530204, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kalamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nurul Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjar Sari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidhullahu Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Air yang keluar pada kemaluan perempuan yang menginjak masa-masa melahirkan, apa hukumnya? Najis, karena air tersebut warnanya warna air biasa bening, encer dan tidak bau dan sering keluar tanpa ada sebabnya. Air itu, air tersebut suci. Air tersebut suci, atau mungkin ini yang disebut dengan air ketuban, dan hukumnya suci sebab tidak ada dalil yang menghukumi bahwa air tersebut najis. Karena hukum asal benda-benda itu suci kecuali ada dalil yang menghukuminya sebagai najis. Sehingga juga berhubungan dengan permasalahan ini, wanita yang keluar air ketuban tetap wajib melaksanakan sholat kecuali apabila bersama darah, ya, sudah disertai darah, yakni darah nifas, maka darah tersebut adalah najis, kemudian wanita tersebut sudah tidak boleh lagi melakukan sholat. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya puasa di bulan Muharram? Tolong dijelaskan, terima kasih. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan Muharram. Tanggal berapa sekarang? Mujir? Hah? 2 atau 3 Muharram? Yang mana yang benar? Baik. Jadi kurang lebih kita di tanggal 2 atau 3 Muharram, kata Abang Muhajir. Baik. Disunnahkan puasa pada bulan Muharram pada tanggal 10 dan 9 atau 11. Baik. Jadi disunahkan puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian disunahkan bersama puasa 10 Muharram itu hari sebelumnya, tanggal 9. Kalau tidak sempat tanggal 9, maka hari setelahnya, yakni tanggal 11. Jadi disunahkan puasa 2 hari. Tanggal 9 atau 10, kemudian 10 atau 11. Jadi bukan 3 hari, ya. 9 atau 10, kalau tidak 9, 10, 10 atau 11. Intinya apa? Intinya untuk membedakan dengan puasa orang-orang Yahudi. Nabi SAW puasa pada tanggal 10 Muharram. Tapi karena orang-orang Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram, maka kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram juga, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Kalau tidak sempat pada 9 Muharram, maka pada 11 Muharram. Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan, Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu yawma Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, maka beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, yakni 10 Muharram, tanggal 10 Muharram. Faqala ma hadha? Maka beliau bertanya, apa ini? Qalu hadha yawmun salihun. Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik. Hadha yawmun najjallahu bani Israila min aduwihim. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Qasamahu Musa. Maka Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari tersebut. Qala fa ana haqqu bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Yahudi ini, sebetulnya aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Adapun orang-orang Yahudi, ketika mereka tidak mau beriman dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka juga tidak mengikuti ajaran Nabi Musa. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, Nabi Musa sudah berpesan kepada mereka, kalau datang Nabi akhir zaman yang akan berhijrah ke kota Madinah sebagaimana yang Allah wahyukan dalam Taurat, maka ikuti dia. Tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ana ahaqqu bi Musa, saya lebih berhak dengan Musa minkum daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa juga, dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tetapi karena orang-orang Yahudi juga berpuasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisihi mereka dengan berpuasa pada tanggal 9. Sebagaimana dalam riwayat Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah." Andaikan aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku benar-benar akan berpuasa pada tanggal 9. Baik. Jadi demikian kesimpulannya, sunnah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. Afwan, 10 Muharram. Kalau tidak sempat pada tanggal 9, maka 10 dengan 11. Tapi 9 lebih afdal karena jelas hadisnya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bibiku janda kaya, tapi belakangan ini datang laki-laki asing memelet bibiku untuk menguras hartanya sampai-sampai semua barang elektronik dan sepeda motor dijual dan duitnya dikasihkan ke laki-laki asing itu. Kami sebagai keluarganya sering menasihati bibiku tapi tidak mempan. Bagaimana cara mengobati orang yang terpelet kayak bibiku itu, karena kalau lewat di ruqyah enggak mungkin karena dia enggak mau. Adakah cara lain selain di ruqyah? Karena sampai-sampai 3 anak bibiku ditelantarkan oleh bibiku gara-gara laki-laki itu. Cara lain, cara yang paling jitu insyaallah ta'ala, lapor polisi. Ini kriminal ini namanya. Menguras atau menipu orang dengan sihir. Jadi ini harus dilaporkan kepada polisi. Supaya laki-laki itu bisa ditangkap dan dipenjarakan. Baik. Kemudian setelah itu, kalau dia sudah dipenjarakan, maka insyaallah ta'ala pengaruh sihirnya akan hilang atau berkurang. Kalau dia sudah tidak bertemu dengan bibi, insyaallah ta'ala pengaruh sihirnya akan hilang atau berkurang. Kemudian diusahakan untuk diruqyah. Diusahakan untuk diruqyah. Bagaimana caranya? Diusahakan saja agar dia diruqyah. Dan juga dengan dinasihati. Kalau tidak mungkin dinasihati sendiri, mungkin bisa minta tolong kepada seorang ustaz atau seorang kiai yang dapat dipercaya untuk menasihati bibi. Dan juga diusahakan untuk dicari, seperti yang pernah kita jelaskan, di mana buhulnya itu disimpan. Karena biasanya orang-orang yang menyihir itu dengan menggunakan buhul-buhul. Cari di mana tempat buhul itu disimpan, kemudian hancurkan. Kemudian kalau berkunjung ke rumahnya, maka bacakan Al-Quran di dalam rumahnya. Terutama bacakan surat Al-Baqarah, karena Rasulullah SAW mengatakan syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Iya. Dan tentu saja dengan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling manjur, dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi saya katakan, ini kriminal, lapor polisi. Apalagi sudah ada bukti-bukti yang jelas. Baik. Kan banyak yang ditangkap karena menipu orang dengan hipnotis. Ya. Nah ini persis seperti yang dilakukan oleh orang ini kepada bibi anda. Baik. Bismillah. Bagaimana Ustaz kalau seorang wanita atau seorang ibu mengimami anaknya laki-lakinya yang belum balik? Boleh enggak? Suara boleh dijaharkan enggak? Posisi gimana? Jazakumullah khair. Sudah kita jelaskan kemarin dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya pendapat yang benar, perempuan tidak boleh mengimani laki-laki apakah laki-laki itu dewasa maupun kecil. Jadi tetap laki-laki yang mengimami wanita walaupun laki-laki itu anak kecil. Kalau dia mampu mengimami, maka dia yang menjadi imam. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka sholat sendiri-sendiri. Dan pengecualian lagi, kalau memang sama sekali dia tidak mau sholat, kecuali bersama ibunya menjadi imam, maka ini pengecualian darurat, tidak mengapa insyaallah ta'ala, kita niatkan sebagai pengajaran baginya. Taib, wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku Lut Resna, Masaid Resna, aku mau tanya. Semoga kamu bisa bantu ya. Mengapa umat manusia perlu beragama? Dalam hal ini Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memberikan kemanfaatan kepada kita, dan menolak kemudaratan dari kita, telah memerintahkan kita untuk beragama Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan hanya Islam agama yang diridhoinya. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kenapa? Karena hanya Islam yang mengajarkan kita untuk dapat merealisasikan tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan peribadahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Islam. Maka kita perlu beragama dengan agama Islam demi merealisasikan tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Demikian pula demi merealisasikan kesyukuran kepada Allah. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita harus kita syukuri agar Allah menambah nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka akan kutambah nikmatku, tapi jika kalian ingkar, sesungguhnya adabku sangat pedih. Kita tidak akan mungkin bisa bersyukur kecuali dengan menuruti perintah Allah. Apa perintah Allah? Beragama Islam dan menjalankan syariat Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kehidupan kita tidak akan berjalan dengan baik tanpa mengikuti syariat Islam. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka Allah turunkan syariat Islam, Allah turunkan agama Islam demi untuk mengarahkan kita kepada kebaikan. Sehingga kita tidak akan bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak kecuali dengan agama Islam. Maka ini tujuannya, agar kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Baik. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Potongan ayat surat apa, ayat berapa, terjemahannya apa, dan apa yang dimaksud dengan huwa. Ayat tersebut dalam surat Ali Imran ayat ke-85. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya. Yani Allah tidak akan terima. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Huwa atau dia di situ, maksudnya orang tersebut yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya. Seperti orang yang menjadikan Kristen sebagai agamanya, orang yang menjadikan Yahudi sebagai agamanya, atau Hindu, Buddha, dan sebagainya. Maka Allah tidak akan terima agama tersebut, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi? Sudah capek-capek dia beramal di dunia, dia kira itu amal kebaikan, ternyata hasilnya Allah tidak terima. Maka jadilah dia orang-orang yang rugi. Mengapa agama dibedakan samawi dan ardi? Karena ada agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit, dan agama yang dibuat-buat oleh manusia. Agama yang diturunkan Allah dari langit adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian Yahudi dan Nasrani ini Allah hapus, disempurnakan dengan Islam. Jadi, siapa yang mengikuti Yahudi dan Nasrani, maka dia mengikuti agama yang sudah Allah sendiri hapus. Allah turunkan, tapi Allah sudah hapus dengan diturunkannya agama Islam. Adapun dinamakan agama ardi, agama bumi, karena dibuat-buat oleh manusia yang mereka dapatkan dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, seperti Hindu-Buddha. Hindu-Buddha itu diciptakan dari bisikan-bisikan syaitan. Syaitan yang mengaku sebagai dewa atau syaitan yang mengaku sebagai dewi. Maka jadilah mereka penyembah dewa-dewi. Sehingga mereka adalah agama yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Yahudi dan Nasrani memang tadinya adalah agama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka sudah rubah sendiri. Sehingga tidak pantas lagi disebut sebagai agama samawi. Karena mereka sudah rubah-rubah. Taurat mereka rubah, Injil mereka rubah. Seperti yang kita contohkan tadi, dalam Taurat, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu agar mengikuti Nabi akhir zaman. Ikuti agamanya, yaitu agama Islam. Tapi orang-orang Yahudi mengingkari hal tersebut karena hasad kepada Nabi yang diutus akhir zaman, bukan dari bangsa mereka. Demikian pula Injil sudah dirubah-rubah oleh orang-orang Nasrani. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengatakan Nabi Isa alaihi salam atau Yesus sebagai sesembahan mereka. Jadi Ini sudah bukan agama samawi lagi, bukan agama dari Allah lagi. Sudah mereka rubah. Maka satu-satunya agama yang betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Dan sebabnya hanya Islam, yang kitab sucinya Al-Qur'an dan Sunnah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin manusia mampu merubahnya sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kamilah yang menurunkan az-zikr dan kami yang akan menjaganya. Az-zikr di sini mencakup Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bolehkah umat Islam mengucapkan selamat kepada umat agama lain yang sedang hari raya? Alasan dan landasannya apa? Hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Bahkan termasuk kekafiran kalau seorang umat Islam ridho dengan kekafiran mereka. Kenapa haram? Karena kalau kita mengucapkan selamat hari raya, berarti kita ridho dengan kesalahan yang mereka lakukan. Apalagi hari Natal, yang tidak lama lagi akan dirayakan oleh umat Kristen pada tanggal 25 Desember. Atau sekte lainnya merayakannya pada tanggal 1 Januari. Maka ini Natal adalah hari, kata mereka, hari kelahiran Tuhan mereka. Mereka akui Natal itu maknanya maulid, hari ulang tahun. Sehingga kalau umat Islam merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka dia serupa dengan perayaan Natalnya orang-orang Nasrani. Merayakan maulidnya Nabi Isa AS atau ulang tahun Nabi Isa AS. Dan di situ ada dua kesalahan, yaitu menyerupai orang-orang kafir dan berbuat bid'ah di dalam agama. Maka orang-orang Nasrani merayakan Natal sebagai hari kelahiran, katanya lahirnya Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang hidup sebelum Tuhan mereka lahir itu orang-orang yang tidak bertuhan. Berarti mereka semua kafir. Kalau begitu, maka ini menunjukkan Nabi Isa AS bukan Tuhan yang benar, bukan sesembahan yang benar. Berarti perayaan mereka adalah perayaan kekafiran. Bagaimana bisa seorang muslim yang mengaku mentauhidkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu saja dan benci dengan kesyirikan yang merupakan konsekuensi la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan selamat terhadap kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani? Ini tidak mungkin. Sebab makna kalimat la ilaha illallah itu la ma'buda haqqun illallah, meyakini bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa Zabur, Taurat, Injil, Quran disebut kitab suci? Apa yang dimaksud suci dalam kitab suci? Yang dimaksud suci dikarenakan kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Yang tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Ini makna kitab suci. Tetapi Zabur, Taurat dan Injil ada yang masih betul-betul suci dan ada yang sudah tidak suci lagi. Kenapa? Karena sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Oleh karena itu, kalau kita dapati hari ini Zabur, Taurat dan Injil, maka kita jangan terburu-buru mempercayainya sebelum kita cocokkan dengan Al-Quran. Apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Sebab Al-Quran dia tetap menjadi kitab suci yang tidak mengandung kesalahan. Ini maksudnya suci. Tidak mengandung kesalahan sampai akhir zaman karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya. Adapun kitab-kitab sebelumnya, Allah tidak memberikan jaminan penjagaan sehingga bisa dirubah-rubah oleh tangan manusia. Baik. Mengapa Islam disampaikan melalui Nabi dan Rasul? Di antaranya agar Nabi dan Rasul ini dapat menjadi teladan. Allah utus Rasul dari kalangan manusia agar manusia tidak beralasan. Kalau misalkan diutus malaikat langsung kepada manusia untuk mengejarkan Islam kepada seluruh manusia, maka bisa jadi manusia mengatakan dia kan malaikat, wajar kalau dia bisa melaksanakan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia agar dapat betul-betul menjadi teladan. Dia manusia, kita manusia, dia bisa mengamalkan Islam, maka kita juga bisa mengamalkan Islam. Walaupun tidak benar-benar menyamainya, tapi kita tetap berusaha untuk mengikuti jejaknya. Maka inilah hikmahnya. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW, ada teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Baik. Setujukah Anda jika banyak orang mengatakan Islam adalah agama yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Alasan dan landasannya apa? Bahkan harus kita imani Bukan sekedar setuju atau tidak setuju, harus benar-benar kita yakin di dalam hati Islam sebagai agama yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk membawa agama Islam sebagai nabi yang terakhir. Ini alasan dan landasannya. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Nabi Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah satupun dari umat manusia yang pernah mendengarkan tentang Islam yang aku bawa, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan dia belum beriman dengan Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Demikian pula Allah kabarkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Yang mana ayat yang serupa ini tidak Allah pernah turunkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, menunjukkan bahwasannya Islam agama yang sudah sempurna, sehingga mencakup seluruh manusia dan seluruh waktu sampai akhir zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Allah telah sempurnakan Islam. Oleh karena itu, yang membuat-buat bid'ah dalam Islam itu sama saja mereka menganggap agama ini belum sempurna. Wallahu taala a'lam. Baik, bismillah Ustaz, saya tanya tetangga saya orang Syiah. Katanya di bulan Muharram tidak boleh memotong kuku atau rambut. Diwajibkan pakai baju hitam. Penjelasannya dari Bantar. Ini termasuk bid'ah yang mereka ada-adakan, yang diada-adakan oleh orang-orang Syiah. Dan sebetulnya kalau bid'ah, kalau kita bicara bid'ah Syiah, ini bid'ah yang ringan. Sebab bid'ah mereka sangat berat. Di antaranya mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka katakan Aisyah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghuni neraka, bahkan pezina, naudzubillahi min dzalik. Ucapan yang sangat kotor mereka ucapkan terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mereka menuduh Abu Bakar dan Umar katanya merampas khilafah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri dengan sukarela membaiat Abu Bakar dan Umar, dan sukarela menjadi prajurit yang paling setia menuruti perintah Abu Bakar dan Umar, Amirul Mukminin. Bahkan mereka yang lebih parah lagi, Syiah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap para imam mereka itu mengetahui perkara gaib. Mereka berdoa kepada para imam mereka, mereka berdoa kepada Al-Husain, mereka datang ke di kuburan Al-Husain di Karbala untuk berhaji di sana dan berdoa kepada Al-Husain. Ini kesyirikan, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Karbala di Irak bagi mereka adalah tanah suci selain Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena di sana ada kuburan Husain katanya, sehingga mereka berhaji padanya dan mereka berdoa kepada Husain. Jadi kalau masalah bid'ah mereka di bulan Muharram itu sebetulnya ringan dibandingkan dengan bid'ah mereka yang lebih berat. Maka hati-hati dengan tetangga Anda yang Syiah ini, nasihati dia agar meninggalkan ajaran sesat tersebut dan jangan bergaul dekat dengannya, khawatir terpengaruh dengan penyimpangannya. Baik, tanya Ustaz, apa saja harta yang terkena zakat mal? Apakah termasuk juga barang dagangan? Syukron dari Ahmad di Cimanggu. Barang-barang dagangan termasuk yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala berdasarkan dalil-dalil yang ada. Barang dagangan juga termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% sebagaimana nisab emas dan perak apabila telah berlalu 1 tahun. Iya. Demikian pula yang termasuk zakat mal adalah hewan ternak, dalam hal ini unta, kambing dan sapi yang digembalakan di padang rumput dan makan secara gratis. Kalau makanannya dibeli maka tidak diwajibkan zakat. Demikian pula diwajibkan zakat adalah pertanian, hasil bumi, biji-bijian maupun tumbuh-tumbuhan. Diwajibkan zakat 5% ketika panen apabila pengairannya dengan mengeluarkan beban. Seperti misalkan ada setoran kepada pemerintah untuk membayar biaya irigasi. Atau harus menyewa mobil atau menyewa orang untuk mengangkut air. Maka harus mengeluarkan 5% ketika panen. Dan 10% apabila pengairannya gratis. Seperti dari air hujan atau irigasi gratis. Air sungai yang gratis. Maka hal ini 10% dikeluarkan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada sholat sunnah qoblal isya? Nabi SAW bersabda, sebagaimana dalam as-sahih, baina kulli adhanain salatun. Di antara setiap dua adhan, yakni adhan dan iqamah, ada sholat. Yakni sholat sunnah. Maka termasuk sunnah, kita sholat di antara dua adhan. Yakni setiap kali adhan, sebelum iqamah, maka sholat sunnah. Termasuk sebelum isya. Baik. Pertanyaan yang serupa. Bismillah, apa maksud dari orang Syiah apabila di tanggal 1 sampai 10 bulan Muharram diwajibkan memakai pakaian serba hitam, tak boleh memotong kuku, mencukur rambut, apa ada hadisnya, dan mereka selalu mendirikan sholat kun fayakun. Tolong perjelas. Ini semuanya bid'ah. Ini ajaran-ajaran sesat, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak ada yang namanya sholat kun fayakun. Bagaimana pula bentuk sholatnya kita tidak tahu. Tapi kita katakan, ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan kesesatan Syiah yang lebih berat, maka ini ringan. Bukan berarti ini dosanya ringan, tapi kalau dibandingkan dengan bid'ahnya yang lain. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, gimana hukumnya potong alis? Dan gimana hukumnya mengecat rambut pas kita masih muda? Jazakallah khair. Wa jazakallah khair dari Ahmad Bandung Jelekong. Waduh, dari Bandung nih. Kedengaran gak? Baik. Orangnya ada di sini. Baik. Mencukur alis termasuk dosa besar, baik laki-laki maupun wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, sebagaimana dalam riwayat Muslim, la'anallahu al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanammisat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang mentato dan minta ditato. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang mencabut rambut wajahnya dan yang meminta dicabut. Maka rambut wajah, jelaskan para ulama, termasuk alis. Ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar, karena terdapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengecat rambut pas kita masih muda, maka tergantung. Kalau sudah beruban, walaupun masih muda, tapi sudah beruban, maka disunahkan untuk mewarnai rambut tersebut dengan pacar atau hina, dengan selain warna hitam. Terdapat hadis dalam riwayat Muslim, pada penaklukan kota Makkah, datang Abu Quhafah, yakni ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam keadaan kepalanya dan jenggotnya sudah memutih seperti kapas. Maka Rasulullah SAW bersabda, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Rubahlah uban ini dengan sesuatu, yakni dengan pewarna, tetapi jauhilah warna hitam. Jadi orang yang sudah beruban, tua maupun muda, disunahkan untuk merubah ubannya menjadi warna lain, dengan syarat selain warna hitam. Dengan syarat selain warna hitam. Baik. Permasalahannya, bagaimana dengan orang yang belum beruban, masih muda ataupun sudah tua? Apakah boleh baginya mengecat rambutnya atau mewarnai rambutnya? Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan beliau mengatakan hal itu mubah saja. Bukan termasuk sunnah, tetapi mubah. Sunnahnya kalau sudah beruban. Tetapi hal itu mubah, sebab hukum asalnya mubah. Dalam masalah duniawi hukum asalnya mubah. Selama tidak ada unsur tasyabbuh padanya, menyerupai orang-orang kafir. Ya, seperti dilakukan anak-anak muda sekarang. Rambutnya dipirang, bukan karena mengikuti sunnah, atau bukan karena dianggap itu sebagai suatu yang mubah, tapi demi mengikuti idolanya. Orang-orang kafir, para penyanyi-penyanyi kafir dari Eropa, dari Barat. Karena penyanyinya uban, dia orang Indonesia, rambutnya tidak... Karena penyanyinya pirang, orang Barat, sedangkan dia orang Indonesia, maka dia pun ingin menjadi bule dengan mewarnai rambutnya. Maka jadilah dia bule palsu. Bule palsu atau bule kampung. Baik. Maka ini tasabbuh, ini tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita menyerupai orang-orang kafir, maka kita bagian dari mereka. Na'udzubillah. Dan yang lebih berbahaya lagi, al-mar'u ma'a man ahabbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Kalau yang kita cintai artis-artis kafir atau pemain bola kafir, na'udzubillahi min dzalik, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Kalau yang kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita meneladani beliau, maka insyaallah taala kita akan dibangkitkan bersama beliau. Demikian pula, kalau kita mencintai para sahabat dan meneladani mereka, maka kita akan dibangkitkan bersama mereka insyaallah taala. Tapi kalau yang kita cintai artis-artis yang kafir atau artis yang muslim yang fasik, yang bermaksiat kepada Allah, yang mempertontonkan auratnya dan mengajak kepada perbuatan maksiat dengan mengadakan konser-konser musik, na'udzubillahi min dzalik, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Iya, wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum, mau bertanya. Waalaikumsalam. Apa ada salat qobliyah Jumat setelah azan dikumandangkan? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada. Tidak ada salat qobliyah Jumat setelah azan dikumandangkan, tetapi setelah azan dikumandangkan kita mendengarkan khutbah. Kita mendengarkan khutbah. Taib. Kecuali baru datang, maka walaupun khatib sedang khutbah, tapi tetap disyariatkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh enggak pakai baju yang ada gambar salib, tapi tidak ada orang yang disalib? Tidak boleh. Ini termasuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Menyerupai orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Dan juga termasuk menyebarkan syiar-syiar orang-orang kafir. Ini berbahaya. Sebagaimana ketakwaan itu mengagungkan syiar Allah, maka tidak boleh kita mengagungkan syiar-syiar orang-orang kafir. Kalau ridho dengan kekafiran mereka, maka juga termasuk bentuk kekafiran. Alhamdulillah, ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang belum terjawab. InsyaAllah ta'ala kita akan jawab pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai, pembahasan pertanyaan-pertanyaan juga sudah selesai. Maka dengan ini berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pelajaran dan mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita ikuti. Ihfadillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin ini akhir dari perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.